Pendengar setia Radio Berita Klasik, selamat pagi. Anda kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri, Liu Lilin. Kami pada pagi hari ini bersama-sama akan membahas Alkitab dengan Anda, tentu yang setia mempelajari firman Tuhan. Satu hari, satu pasal, menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Hati kami sembah sujud kepadamu dan meninggikan engkau, dan memohon berkat-Mu di dalam mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pikiran kami dan hati kami. Engkau menambahkan kemampuan akal budi yang Kau ciptakan bagi kami. Tuhan, biarlah kami memahami firman-Mu dengan baik, menyimpannya di dalam hati kami, dan diekspresikan ke dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Okay. Pendengar sekalian, ya, istri saya Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga 12 terlebih dahulu. Silakan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi, kita lihat di sini setelah Rasul Paulus berpisah dengan Barnabas, kemudian Paulus mengambil jalan darat ke utara, sedangkan Barnabas mengambil jalan laut ke Siprus. Ya. Jadi Paulus mengambil jalan darat lewat menuju ke utara bersama dengan Silas. Ya. Sekarang teman misinya adalah Silas. Nah, jalan darat dari Antioquia, ya, putar sedikit, itu akan sampai di Derbe. Ya. Kita lihat di peta. Ya. Jadi ya lumayan jauh, pasti jalannya lama, ya, berhari-hari. Akhirnya tibalah di Derbe. Dan juga kita sudah tahu dalam perjalanan misinya itu, dia sudah pernah di Listra yang dimana ada seorang yang kakinya lumpuh sejak kecil, yang dibuat jalan, dan kemudian orang-orang datang mau mempersembahkan kepada mereka sesajian dan lain sebagainya. Nah, di kota itulah, di Listra. Dan katanya di Listra, di situ ada seorang murid ya, bernama Timotius. Seorang murid, itu artinya dia sudah percaya. Tapi dia percaya bukan oleh pemberitaan Paulus. Jadi setelah Paulus pergi, ya, jemaat itu makin bertambah besar gitu. Dan di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, ini Indo ini ya, kalau di sini bilang ini ya, you know. Dan di sini katanya ibunya dan mungkin ayahnya juga sudah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium ya. Jadi mungkin dia seorang pemuda yang sangat cekatan, yang sangat lincah, sangat aktif, sehingga dia dikenal baik ya, dibayangkan lewat kota ya, di Ikonium ya. Di Ikonium yaitu di utara dari Listra ya, dan juga katanya selain di Ikonium juga ada di Listra, semuanya kenal baik dengan dia. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Lihat, Paulus melihat Timotius ini sangat baik untuk direkrut ya, untuk menjadi hamba Tuhan. Seorang pemuda kalau makin aktif di gereja, maka ya sebaiknya dia melayani Tuhan ya. Karena tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain melayani Tuhan ya. Saya katakan ya, ada banyak pekerjaan yang baik, saya tidak berkata itu tidak baik, tapi yang paling baik itu adalah melayani Tuhan ya. Sebab ada banyak pekerjaan yang mendatangkan uang cukup banyak, tetapi yang mendatangkan hasil yang bersifat kekal ya adalah yang melayani Tuhan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di sini Paulus mengapa minta supaya Timotius disunat ya? Mengapa? Karena dalam strategi pelayanannya Paulus dan Silas, sampai di setiap kota asing mereka akan pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, sinagog ya. Nah, kalau Timotius ini tidak disunat, kan akan ada masalah gitu. Akan ada masalah. Jadi ini sunat bukan supaya masuk surga. Ini sunat supaya ya pergaulan bisa diterima gitu. Jadi ini adalah tujuannya berbeda. Akhirnya Timotius disunat. Jadi di situ ya orang-orang Yahudi akan terima dia ya. Nah, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani ya. Jadi ketika mau masuk ke sinagog, kalau Timotiusnya dihadang, kamu enggak bersunat mau masuk sinagog gitu. Nah, Paulus akan berkata, oh iya, dia sudah disunat punya gitu. Dia akan bebas ikut masuk dan mungkin ya akan diterima bergaul dengan baik. Nah, katanya dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Yaitu tadi itu ada makanan, sejumlah makanan yaitu yang dipersembahkan berhala, yang mati dicekik, dan darah. Nah, tiga macam makanan ini, kemudian percabulan. Nah, saya harus ulangi lagi bahwa kemudian datang wahyu bahwa semua makanan itu boleh dimakan. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa semua makanan boleh dimakan. Artinya tidak ada satu jenis makanan pun yang masuk ke dalam mulut yang bisa menyebabkan kenajisan. Tidak ada lagi gitu. Ya, jadi namun sekarang ini kita lihat ya, untuk mengimplementasikan apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk masa ibadah hakikat, yaitu setelah kita meninggalkan masa ibadah simbolik, kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat, untuk mengimplementasikan itu kelihatannya juklaknya itu petunjuk laksana ya. Kalau di pemerintah kita ini juklaknya itu ya rupanya tidak gampang ya. Di Indonesia saja ya toh segala macam undang-undang ya, karena negara ini diskriminasi terhadap orang Tionghoa sudah sekian puluh tahun ya, maka sekalipun sudah ditetapkan dari presiden lah, undang-undang lah, bahwa itu yang lahir di Indonesia, yang di surat lahirnya sudah tulis warga negara Indonesia, tidak perlu lagi SBKRI, tapi di lapangan ada saja ya, ada saja ya. Jadi dijadikan ini alat untuk persulit orang dan lain sebagainya, ada saja. Nah, sesungguhnya tidak ada lagi ya makanan yang bisa menyebabkan orang najis. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan demikian. Nah, ketika Petrus mau dibawa ke rumah Cornelius juga sudah disuruh makan itu makanan yang najis-najis semuanya. Nah, tetapi ya kita lihat ya, orang-orang Yahudi tidak begitu bisa menerimanya. Oke, tetapi lihat ya, setelah firman Tuhan diturunkan penuh dan hari ini di tangan kita firman Tuhan sudah lengkap, maka kita tidak lagi tergantung kepada sidang atau keputusan siapa-siapa. Jadi inilah firman Tuhan yang ada di tangan kita, ini adalah petunjuk ya, petunjuk laksana yang dimana setiap orang Kristen, setiap gereja harus menurutinya. Nah, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, katanya jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia, ya kita lihat di situ ada provinsi Frigia gitu ya. Melintasi tanah Frigia katanya, kemudian dan tanah Galatia ya, tanah Galatia, dan belakangan nanti kita akan ketemu dengan surat Galatia, berarti ada jemaat berdiri di situ ya. Dan katanya karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, jadi bukan ke timur tetapi sekarang arahnya diarahkan ke barat ya. Nah, mengapa ya, kita pertanyaan kita mengapa? Nah, ini bukan masalah apa-apa bahwa Roh Kudus tidak mau orang di Asia diselamatkan, ini masalah strategi ya, masalah strategi. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, nah karena sistem pemerintahan dan sistem berpikir manusia itu tidak mungkin kita mendirikan misalnya sekolah teologi di bukit-bukit di Papua di sana. Nah, kemudian kita pakai orang Papua untuk menginjil orang Jakarta gitu ya. Rasanya sulit juga untuk mendirikan sekolah teologi di hutan di Kalimantan sana gitu. Nah, kemudian kita mendidik orang Kalimantan di sana, nah untuk beritakan Injil kepada orang di Pulau Jawa di sini ya, di Jawa ya, di Jakarta. Ah, ini rasanya akan sulit itu ya. Oleh sebab itu strateginya adalah Roh Kudus mengarahkan mereka ke Yunani ya, karena di situ di pusat kebudayaan ya, di pusat kebudayaan di Athena ya, di Korintus ya, di Efesus, ini pusat-pusat kebudayaan, dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang terpelajar. Nanti ya, kalau kita lihat di pasal yang ke-19 ya, pasal 19 itu melalui sekolah Alkitab yang di kota Efesus ya, di Tiranus itu ya, di Tiranus, maka seluruh Asia yang dimana dulu ingin mereka kunjungi menjadi mendengarkan Injil gitu. Jadi itu adalah masalah waktu dan masalah strategi. Rupanya ya, Roh Kudus ya, Allah yang maha besar itu ya, dia jauh lebih tahu tentang strategi yang baik itu daripada kita ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak misioneri dari Amerika, mereka memakai sistem seperti di Amerika. Jadi Amerika itu kan negaranya antara kampungnya dengan kotanya sudah hampir tidak ada ini jenjang lagi gitu, hampir tidak ada jenjang. Nah, lalu mereka misioneri datang, lalu mereka di hutan mereka bikin sekolah teologi. Oh, di Kalimantan Barat saya sudah melihat banyak karena saya berasal dari sana. Bahkan sekarang ini ketika misinya pulang, satu persatu sekolah teologinya dijual ya, dijual. yang milik New Tribe Mission yang dekat Pontianak itu, saya baru kunjungin ya apa 10 tahun yang lalu. Ini saya kembali ke sana dijual kepada perusahaan yang bikin keramik ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah begitulah ya. Ada banyak sekolah teologi mereka yang jauh di pedalaman itu tidak bisa survive ya, tidak bisa survive. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, maka itu di sini kita lihat ya, Roh Kudus menyuruh mereka menuju ke barat ya. Jadi akhirnya ini mereka katanya mencoba ke daerah Bitinia ya, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas ya, di Troas. Nah, Troas itu adalah kota pinggir ini kota pelabuhan pada malam, kota pelabuhan ini ya. Nah, pada malam harinya ya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, ya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, kata kami di sini diikutkan. Ini kelihatannya Lukas adalah orang Troas ya, orang Troas, karena mulai dari Troas maka itu di ke depan itu kita ketemu kami sampai Lukas kemudian berpisah dari mereka, maka kata kami tidak dipakai lagi. Jadi Lukas ini orang Troas ya, ini orang kota pelabuhan ini, dan katanya mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia di sana. Nah, karena dari penglihatan Paulus ya, Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus supaya dia menyeberang ke Makedonia di sana. Nah, lalu kami bertolak dari Troas ya, langsung berlayar ke Samotrake. Nah, Samotrake itu adalah kepulauan Yunani di sana yang kota pelabuhannya. Akhirnya mereka tiba di Samotrake katanya ya, di situ. Di situ katanya di mana lagi ini, di ayat ya, berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya ya, tibalah kami di Neapolis ya. Neapolis ya, ini polis itu kota ya. Jadi Nea ini mungkin baru ya. Dari situ kami ke Filipi ya. Jadi tidak dijelaskan mereka bikin apa di situ. Akhirnya mereka pergi ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Rupanya kota turis ini ya, mungkin indah sekali dan banyak ini tempat-tempat ya wisatanya di situ, kota Filipi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang coba kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 40 ya, silakan. Ini mengenai di Filipi sekarang ini, Lilin akan membacanya, silakan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Dengan tenunan-tenunannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru,

Dan katanya setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Rupanya mungkin perempuan-perempuan datang duluan. Dan ya biasa sampai zaman sekarang ini perempuan-perempuan adalah kelompok yang lumayan rajin ya untuk datang melayani Tuhan ya. Cuman ya perempuan-perempuan tidak boleh meninggalkan kewajibannya yang paling utama, yaitu untuk mengurus keluarganya. Saya bertemu dengan banyak wanita Kristen yang sangat beriman, sangat setia, baik saya katakan. Senang itu bagus ya. Tetapi banyak kali perempuan lupa bahwa tugas utamanya itu adalah menyejukkan rumah tangga, adalah membuat anak-anaknya mengasihi Tuhan dan suaminya juga mengasihi Tuhan. Itu yang paling utama ya. Itu yang paling penting untuk dikerjakan. Jangan sampai ikut besuk sampai tidak masak ya. Jangan sampai lalu ikut pergi tur ke sana ya, katanya tur dan lain sebagainya, suaminya ditinggalkan kepada pembantu gitu. Oh, itu bukan wanita Kristen yang baik ya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, lihatlah di sini katanya ada perempuan-perempuan berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia. Ya, Lydia, dia orang Yahudi tentu, baru ada pergi ke sinagog atau ya sekurang-kurangnya adalah orang bangsa lain yang percaya kepada Yehovah. Ya, turut mendengarkan. Ya. Nah, dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ya. Dan ya, yang beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dia bukan orang Yahudi, tetapi dia beribadah kepada Allah. Kalau ada kata dia orang yang beribadah kepada Allah, ya. Nah, sangat mungkin dia adalah orang yang non Yahudi. Gitu. Nah, Tuhan membuka hatinya karena sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, yang jelas Lydia ini adalah seorang pedagang yang pedagang biasanya putar otaknya lebih kencang daripada ya yang ini. Jadi mungkin duduk saja atau mengerjakan sesuatu dengan rutin karena dagang itu harus kesana kemari. You know. Jadi Lydia ini dia seorang pedagang yang menjualnya kain ungu lagi. Menjual kain ungu ini enggak dibeli oleh ini ya, oleh rakyat biasa bin, gitu. Karena yang beli kain biasa yang rakyat biasa itu membeli kain itu kain belacu mungkin ya, kain apa begitu yang itu yang umum dipakai. Tetapi ini kain ungu di sini sengaja disebutkan menjual kain ungu ini banyak dipakai oleh pembesar raja ya. Dan oleh sebab itu pasti hubungannya ini adalah dengan pejabat-pejabat rupanya. Ya, ia penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya ya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi di situ ada sekurang-kurangnya sekarang mereka itu 3 orang ini, sekurang-kurang 4 orang nih kelihatannya ya. Karena ada Paulus, ada Silas, Timotius kan sudah diajak ya, disunat, kemudian ada si ini penulis ini Lukas, karena sekarang kami terus katanya ya. Jadi Lukas sudah ikutan di situ. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang katanya akhirnya Lydia memaksa supaya mereka tinggal di rumahnya ya, karena mungkin dia cukup berduit ya, karena dia seorang pedagang kain ungu, rumahnya besar sekali katanya. Jadi dia mau supaya mereka tinggal di rumahnya karena dia sudah menerima Injil, dia merasa diselamatkan dan dia ingin bersyukur ya. Setiap orang yang sudah diselamatkan itu sungguh ya akan timbul rasa syukur dan timbul mengasihi orang yang memberitakan Injil kepadanya, orang yang memberitakan kebenaran kepadanya, sehingga ingin membalas ya. Di dalam Galatia ya, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-6 berbunyi demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini Paulus menulis ini pasti dia ingat pada saat di mana Lydia menyambut mereka. Oleh sebab itu pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda merasa mendapat berkat melalui program ini, ya kami memerlukan persembahan Anda untuk supaya radio ini bisa jalan, program ini bisa jalan, ya, karena ya tidak mungkin semuanya ini tidak memerlukan dana, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, ya kita menunggu orang yang ada rasa syukur di dalam hatinya, yang sungguh merasa bahwa, oh, dia terberkati secara rohani, maka dia memberikan secara materi. Ya, tidak dengan motivasi supaya Tuhan membalasnya berkali-kali lipat. Kalau itu tujuannya, enggak usah kasih, saudara. Ya, saya katakan begitu. Nah, tetapi kalau saudara bersyukur, ya, kalau saudara bersyukur merasa ini firman Tuhan sungguh ya menumbuhkan iman Anda dan Anda merasa diberkati secara rohani, ya, mari ikut ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Saya selalu berkata demikian bahwa ketika Injil sampai ke tangan kita, ketika kita mendengar Injil dan ada kebenaran sungguh kita dengar dan kita nikmati, ketahuilah orang lain sudah keluar dana, orang lain sudah korban waktu, orang lain sudah korban bahkan korban nyawa segala macam sampai Injil tiba pada kita. Nah, setelah kita diselamatkan, bukankah pantas, bukankah wajar kalau sekarang giliran kita ikut ambil bagian dalam segala hal yang ada pada kita juga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya di sini ada keterangan Lydia seisi rumahnya itu ya dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Nah, kata seisi rumahnya ini ya selalu dipakai oleh kelompok Calvinis ya, katanya wah ini kan pasti ada bayi makanya mereka baptis bayi. No, kita tidak mendirikan doktrin kita di atas sesuatu yang tidak jelas. Tidak ya. Bahkan Lydia ini diperkirakan dia adalah wanita karir ya. Wanita karir yang tidak menikah ya, tidak menikah. Jadi ya paling di rumahnya mungkin ada orang tuanya dan kakak adiknya paling itu. Jadi tidak ada bayi ya. Lebih mungkin ke situ. Oleh sebab itu kita tidak mendirikan doktrin di atas sesuatu yang tidak jelas. Nah, di sini dikatakan kemudian mereka pasti menumpang di rumah Lydia. Pada suatu kali ya, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu ya, pergi ke sinagog lagi, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung ya. Nah, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar ya. Jadi memperoleh penghasilan besar, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Nah, katanya, dengar pendengar sekalian, ini seruannya ini sebenarnya dari seruannya tuh enggak ada salah aja. Seruannya begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada kebenaran. Saya pernah menulis di Pedang Roh, iblis memberitakan Injil. Ya, ini lihat ini ya. Iblis memberitakan Injil, tetapi kita lihat motivasinya apa? Motivasinya itu untuk mengganggu ya. Memberitakan Injil tapi motivasinya untuk mengganggu. Oh, hari ini banyak orang memberitakan Injil. Motivasinya apa? Motivasinya ya Anda cermati aja sendiri. Ya, saya katakan tadi itu bahwa ya banyak orang yang berkata persembahkanlah persembahanmu di sini ya. Nanti Tuhan akan membalas kamu dengan berkali-kali lipat katanya. Maurice Serullo di Surabaya berseru begini katanya, "Give it today and tomorrow it will return to you 1000 times." Ya. Berilah hari ini maka besok akan dikembalikan kepadamu 1000 kali lipat. Banyak hamba Tuhan ya memancing dengan kata-kata yang demikian. Persembahkanlah persembahan kamu di sini dan nanti akan dikembalikan kepadamu. Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Oh, sehingga ada yang jual sawah, jual ladang, jual rumah segala macam, memberikan persembahan. Loh, kok besok-besok enggak dikembalikan? Datang lagi tanya sama pendeta itu, "Pak, kenapa enggak dikembalikan 100 kali lipat?" Pendeta itu paling-paling bisa menjawab, "Di sini bagian penerimaan bukan bagian pembayaran." Nah, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Begitulah ya. Tetapi kita kalau yang dengan tulus memberitakan Injil, tidak boleh demikian. Kalau Anda mau ikutan untuk memberitakan Injil, dan ikutanlah dengan penuh pengertian. Pengertiannya apa? Seperti yang saya katakan tadi, ya, sampai kita mendengar Injil dan diselamatkan, orang lain sudah berkorban, ya. Orang lain sudah keluar dana, orang lain keluar waktu, orang lain sudah mempersembahkan ini itu dan lain sebagainya, bahkan orang lain telah meresikokan nyawanya sampai kita diselamatkan. Nah, bukankah itu patut kalau kita sudah diselamatkan, giliran kita untuk ikut ambil bagian pada porsi di mana kita bisa. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Nah, ini roh tenung ini memberitakan Injil, tetapi Paulus merasa terganggu karena ini gimana ini? Ini ada satu orang yang teriak-teriak terus di belakang kita. Kapan kita punya ketenangan untuk memberitakan Injil gitu toh? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Nah, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, rupanya itu sangat mengganggu ya. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Ya, seketika itu juga keluarlah roh itu. Wow, ya. Jadi perempuan itu sudah jadi normal ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, mengapa ini tidak dari awal-awal aja perempuan itu dilepaskan? Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, persoalannya sekarang ini ya. Ini lumayan panjang kalau mau diuraikan dengan lengkap. Mengapa di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Dan Tuhan bilang, "Enyahlah, aku tidak kenal kamu." Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mau hari ini kita mengusir setan, ya. Kita mengusir setan bersifat show of force gitu ya, unjuk kekuatan. Nah, sebenarnya begini, orang yang kerasukan setan beda dengan orang yang sakit jiwa. Orang yang kerasukan setan itu mengerti ya. Orang yang kerasukan setan itu tidak hilang ingatan. Dia mengerti dan dia ada saat siumannya dan ada saat di mana dia setan itu berkuasa mengendalikan tubuhnya, tetapi akal budinya tetap masih jalan. Oleh sebab itu Tuhan mau di dalam kita zaman sekarang ini, kita bukan mengusir setan begitu, tetapi kita melakukan seperti yang dia perintahkan di dalam Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31, Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi Tuhan mau kita dimerdekakan bukan dengan unjuk kekuatan. Tuhan mau kita melepaskan orang-orang yang dirasuki setan itu bukan dengan unjuk kekuatan, tetapi dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Karena apa? Kalau dengan unjuk kekuatan, maka ya perempuan itu ya mungkin ya, atau orang yang kerasukan setan itu nanti kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak mengerti kebenaran, ya maka tidak ada gunanya. Nanti setan akan masuk lagi gitu. Tetapi kalau kita memberitakan kebenaran kepadanya dan dia menerima, maka otomatis iblis itu akan keluar daripadanya. Nah, Paulus di sini mengusir setan yang dalam perempuan ini itu karena terganggu. Ya kalau perempuan ini tetap tidak mau percaya kepada Yesus, itu tidak ada artinya. Dan perempuan itu, setan itu akan masuk lagi ke dalam dia ya. Dengan mungkin kata Tuhan Yesus bahwa 7 nanti. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau hari ini kita melakukan ini pengusirin setan yang sifatnya show of force gitu. Tapi Tuhan mau kita melakukannya dengan pemberitaan kebenaran. Kalau orang itu menyambut kebenaran, maka setan akan keluar ya, iblis akan keluar. Nah, lalu dia bilang, bagaimana dia mengerti? Oh, kalau yang tidak mengerti, nah itu sakit jiwa gitu ya. Yang itu sakit jiwa, yang kerasukan setan itu ya, kita lihat yang dukun-dukun, banyak yang dukun ramal nasib segala macam itu, itu kerasukan setan itu. Dia ngerti itu, kalau kita beritakan Injil dia ngerti. Kalau dia mau terima, ya iblis akan keluar, tetapi mungkin dia akan kehilangan mata pencaharian Ya itulah harga yang kadang-kadang harga terlalu mahal untuk dibayar seseorang demi kebenaran. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, mengapa Tuhan bilang ini? Ada tiga hal, bernubuat, mengadakan mukjizat, dan mengusir setan yang Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena tiga-tiganya ini pada hari-hari akhir, Tuhan tidak adakan lagi gitu. Jadi siapa yang mengadakan ini, Tuhan tidak kenal dia. Ya, jadi tidak ada nubuatan lagi. Iya, sejak Alkitab selesai ditulis sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, yaitu sekitar tahun 98-an begitu, itu tidak ada lagi Tuhan turunkan wahyu, maka tidak ada lagi orang bernubuat. Yang bernubuat sekarang ini yang Tuhan tidak kenal dia gitu. Nah, yang mengadakan mujizat. Oh, yang mengadakan mujizat itu yang diberikan kuasa untuk melakukan mujizat sesuai dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 12, itu adalah rasul. Ya, itu adalah rasul, dan rasul yang terakhir adalah rasul Yohanes, dan sesudah itu tidak ada rasul lagi. Oleh sebab itulah, maka barang siapa yang mengadakan mukjizat dan menyebut dirinya rasul gitu, itu sudah pasti Tuhan tidak kenal dia. Nah, demikian juga yang mengusir setan, yang katanya punya spesialis mengusir setan segala macam, itu Tuhan tidak kenal dia punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Nah, hendaklah itu dilakukannya, setelah lakukannya beberapa kali, jadi perempuan itu diusir setannya, tapi tidak dikatakan bahwa perempuan ini menerima Yesus Kristus ya. Tetapi masalahnya bukan keselamatan perempuan ini, tapi gangguannya kepada pelayanan Paulus, itu yang jadi persoalan sehingga Paulus mengusirnya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, nah rupanya ada dalangnya punya gitu yang mempergunakan perempuan ini ya, mungkin ada manajernya gitu yang tukang narik duit dari orang-orang yang memerlukan jasa iblis gitu ya, karena banyak orang memerlukan jasa iblis rupanya ya, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap ya, mereka menangkap Paulus dan Silas ya, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa ya. Nah, ini lihat ya, kalau ya ini money minded ini ya, jadi duit melulu gitu yang dipikirkan, orang berani melakukan apa saja demi uang ya, dari segala zaman gitu. Nah, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini katanya mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi ya. Dan katanya mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Fitnah ini ya. Rasul Paulus tidak mengajarkan adat istiadat orang Yahudi. Ini fitnah. Justru ya, dia tidak mau lagi ya itu memegang adat istiadat Yahudi. Dia mengajarkan kebenaran dari Allah. Ini fitnah. Ya, karena mereka perlu ada sebuah alasan. Oleh sebab itulah maka mereka datang dan mereka memfitnah Rasul Paulus. Juga orang banyak katanya bangkit menentang mereka, yaitu orang-orang apa? Yang tidak bisa terima Injil, karena Injil itu sifatnya adalah menegur orang yang berdosa. Setiap orang berdosa yang tidak berlutut ya, yang tidak berhasil diyakinkan, tidak bertobat, akan membenci Injil. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil itu adalah sebuah peperangan rohani. Itu hanya antara kalah atau menang saja. Jadi setiap Injil masuk ke satu daerah diberitakan, maka mengumandangkan bahwa manusia berdosa, orang berdosa tidak bisa masuk surga, dan perlu dosanya diselesaikan. Kalau tidak, maka tidak bisa masuk surga, akan masuk ke neraka. Ini saja sudah tidak enak. Ini saja sudah menyakitkan hati banyak orang. Dan barang siapa yang mau dosanya diselesaikan, dia harus bertobat, kemudian percaya kepada Yesus. Dan banyak orang yang tidak mau terima ini akan menjadi marah. Ini sesuatu yang sudah reaksi wajar gitu. Nah, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Wah, baju-baju mereka dikoyakkan gitu. Setelah mereka berkali-kali didera ya, dicambukin mungkin ya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara. Nah, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini kepala penjara ini ya, tidak tahu apa-apa mungkin ya, disuruh menjaga mereka. Nah, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Karena disuruh jaga sangat hati-hati, ya kepala penjara nggak mau ambil resiko, dia taruh di ruang yang paling tengah sehingga ini akan nggak ada kemungkinan untuk keluar. Bukan cuma di ruang yang paling tengah, namun juga kakinya semuanya dipasung ya, supaya nggak bisa keluar lagi betul-betul ya. Nah, pastilah Rasul Paulus mungkin kepala penjara tidak pernah ketemu orang yang begitu santun ya, begitu baik ya toh. Tetapi kira-kira tengah malam ya, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Menyanyikan puji-pujian. Yang jelas Rasul Paulus enggak nyanyikan musik pop ya toh. Yang jelas Rasul Paulus dan Silas tidak nyanyikan musik rock segala macam. Nyanyian puji-pujian kepada Allah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adakah ini nyanyian rohani? Ada, karena ada nyanyian duniawi, ada nyanyian rohani. Nah, kemudian mereka nyanyi, kita tahu sekarang, ya kita lihat, karena mereka bernyanyi begitu, tiba-tiba terjadi gempa bumi, pintu terbuka, segala macam. Akhirnya, apa yang terjadi? Kepala penjara pikir mereka ini sudah kabur, ya. Ini tahanannya sudah pada kabur. Akhirnya dia ambil pedang, dia hunus pedang, dan dia ingin bunuh diri rupanya. Dia ingin bunuh diri. Nah, Paulus melihat itu, karena Paulus di tempat yang gelap, jadi dia agak di tempat yang lebih terang mungkin. Paulus langsung berseru, ya, jangan celakakan dirimu, katanya, ya, kami semuanya masih lengkap di sini. Oh, kepala penjara menjadi tenang, ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, ya, obor, ya, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dari kesaksian hidup Paulus dan Silas, sikap mereka, tutur kata mereka, kepala penjara ini sudah simpati. Dan kemudian tengah malam mereka bernyanyi, ya, bernyanyi tentu tidak teriak-teriak, ya, mungkin bernyanyi pelan karena sudah tengah malam. Mereka memuji Allah. Kepala penjara ini lebih lagi tertekun, ya. Mengapa? Karena orang masuk penjara susahnya minta ampun, ada orang yang maki-maki, tapi ini malah nyanyi ini katanya. Ini agak lain dari yang lain ini satu kedua orang ini, ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya dia tanya kepada Paulus, ya, tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, Rasul Paulus langsung menjawabnya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, lalu katanya mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya, ya, memberi diri dibaptis. Akhirnya satu keluarga memberi diri dibaptis, percaya menjadi murid Tuhan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira katanya, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Berarti seisi rumahnya itu adalah orang dewasa, karena di sini dikatakan seisi rumahnya menjadi percaya. Jadi tidak ada di situ bayi, ya, seperti Calvinis yang membaptis bayi itu mencari-cari pembenaran, katanya kepala penjara itu ada bayi katanya dibaptis. Nah, ada, karena seisi rumahnya menjadi percaya. Ini penting, ya. Dan pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, seisi rumah, ya, menjadi percaya katanya. Nah, setelah hari siang, pembesar-pembesar datang ini, ya, suruh orang, ya, datang suruh orang, kemudian mengatakan, ya, dengan pesan, ya, lepaskan kedua orang itu. Mungkin mereka akhirnya, ya, dengar juga bahwa tadi malam terjadi gempa bumi, ini penjaranya sudah mereka keluar, dan wah, mereka ngeri juga, ya, lepaskan katanya, ya. Nah, kepala penjara meneruskan pesan ini kepada Paulus, dan katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Artinya, silakan mau pergi kemana saja, ya, tentu tidak diusir gitu, ya. Nah, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, ya, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Ya, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mengapa Rasul Paulus berbuat demikian? Ini demi untuk siapa? Ini demi murid-murid yang ada di situ. Supaya nama mereka harum. Supaya mereka jangan dituduh pengikut. Ini kriminal-kriminal. Mereka pengikut orang-orang terhormat. Ya. Mereka pengikut orang-orang yang baik hati. Mereka pengikut orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan di kemudian hari kita tahu, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang luar biasa baik, yang sering mengirim bantuan kepada Rasul Paulus. Ya. Di tempat lain Rasul Paulus bilang, ya, aku selalu menerima bantuan kalian. Karena jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran, ya. Dan Rasul Paulus mau supaya mereka betul-betul menjadi pengikut orang yang terhormat. Nah, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar. Rupanya ada pejabat, ada pembesar lagi, ya. Nah, ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka, ya. Wow, mereka sudah salah ini, ya. Mereka datang minta maaf, ya. Wah, minta maaf, kita bisa bayangkan gayanya, ya. Lalu katanya membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ya, mau tinggalkankah, mau tetap di situkah, itu bukan urusan mereka sesungguhnya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya, ya, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, ya. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, ya, toh, menetapkan siapa yang menjadi penatua, itu adalah kebiasaan Rasul Paulus, supaya di tiap-tiap kota ada orang yang menggembalakan jemaat di situ. Karena orang yang menggembalakan jemaat, di pasal 14 ayat 21 di situ dikatakan adalah sumber kepercayaan, ya. Jadi gembala itu adalah sumber kepercayaan dari jemaat. Jadi dialah yang memberitakan firman, dialah yang menentukan, dialah sumber kepercayaan, ya. Di dalam pasal 14 ayat yang ke-23 berkata. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak gereja di mana gembalanya khotbahnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu bukan, jadi gembala bukan sumber kepercayaan lagi, ya. Gembala cuman ini manajer yang ngatur jadwal gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tetapi kita lihat, ya, di Filipi muncul satu jemaat, ya, pasti ada yang ditetapkan untuk menggembalakan di sana. Oh, puji syukur kepada Tuhan, ya. Ini pemberitaan Injil sampai di kota Filipi. Oke, mari kita berdoa, pendengar sekalian. Bapa di sorga, kami sudah membahas firman-Mu, mempelajarinya, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ini. Kami mohon berkat-Mu agar firman-Mu tertanam dengan baik di dalam hati kami, dan dia berbuah lebat. Dan kami pun, Tuhan, terpacu untuk memberitakan Injil. Tuhan, tolong supaya kami timbul di dalam hati kami kerinduan untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan, kami orang yang diselamatkan, seharusnya ada gerakan di dalam hati kami kerinduan untuk memberitakan Injil. Jikalau kami tidak cakap bicara, jikalau kami tidak cakap mengajar, dan jikalau kami tidak bisa memberitakan Injil secara full time, Tuhan, tolonglah kami untuk ikut ambil bagian. Kami bisa ambil bagian. Tuhan, pimpin gerakan hati kami di mana kami ambil bagian. Puji hormat kami naikkan padamu, Bapa di sorga. Pimpinlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.